وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله كمسلمين yang saya muliakan. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ketiga dari bulan Syaban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 April 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bacakan pada hadis yang terakhir, ingin sedikit saya menyampaikan beberapa muqaddimah yang berkaitan dengan keutamaan yang kita sedang berada di atasnya pada hari-hari ini, yaitu keutamaan bulan Syaban, yang mana ternukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu pula dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, menjelaskan tentang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang banyak mengerjakan ibadah puasa di bulan Syaban. Bahkan ternukil dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bahwa beliau menyatakan, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, "Maraitu, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yasum." Puasa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti apa yang beliau kerjakan di bulan Syaban. Bahkan dalam hadis tersebut Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Syaban, hari-hari bulan Syaban pada keseluruhan dari hari tersebut. Namun apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini telah dibahas oleh para fuqaha, telah dibahas oleh para ahli fikih, begitu juga para a'immah al-ulama, tentang hukum yang berkaitan dengan seorang yang mengerjakan ibadah puasa khususnya di bulan Syaban atau di bulan-bulan lainnya selain Ramadan, apakah diperkenankan untuk dia mengerjakan puasa satu bulan penuh, tidak ada waktu untuk dia berbuka satu hari pun, sama seperti dia mengerjakan puasa Ramadan. Maka Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah menjelaskan bahwasanya amalan yang demikian, yaitu amalan yang dikerjakan oleh mungkin sebahagian muslimin untuk mengisi bulan Syaban secara keseluruhan dengan berpuasa, ini amalan yang kurang tepat. Karena yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah al-mudawamah, sering melakukan puasa di bulan Syaban. Dan kita harus membedakan antara lafaz al-mudawamah dengan kulla yaumin, sering dan setiap hari. Masuk kepada kategori sering ketika seorang mengerjakan ibadah puasa di bulan Syaban dengan cara Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, ketika satu hari berpuasa, besoknya dia berbuka, satu hari lagi berpuasa, besoknya dia berbuka, demikian. Ini kategorinya sering. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah melarang untuk kita memiripkan, menyerupakan antara satu bulan dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, jelas kita berpuasa penuh 30 hari berturut-turut tanpa ada kosong sedikit pun, tanpa ada jeda sedikit pun, karena memang itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perintahnya, yang difirmankan oleh Allah di dalam perintahnya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini setiap hari telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sementara pada bulan Syaban hukum puasanya adalah sunnah. Maka berdasarkan riwayat ini, apa yang dikerjakan oleh kita Apabila kita ingin mendapatkan fadilah, keutamaan dari bulan Syaban tersebut, maka ikutilah apa yang telah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu sering mengerjakan puasa di bulan Syaban. Dan hakikatnya pada bulan Syaban ini bukan hanya ibadah puasa yang ditekankan. Ada dua amalan lainnya yang juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah di dalam Lataiful Ma'arif. Ketika beliau menjelaskan, setelah beliau menjelaskan hikmah yang berkaitan dengan kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sering mengerjakan puasa di bulan Syaban, ternyata kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah, di antara hikmah kenapa Nabi melakukan hal tersebut adalah tamrinan, dalam rangka berlatih agar tidak kaget ketika kita masuk bulan Ramadan. Ini perkara yang wajib, puasanya wajib, harus kita kerjakan, mau tidak mau harus. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya tidak dilakukan yang namanya latihan, tidak dilakukan untuk biasa kita menahan lapar, menahan dahaga, dan yang seterusnya, maka dikhawatirkan kita akan kesulitan menghadapi bulan Ramadan, menjalani ibadah puasa di bulan tersebut. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah menjelaskan bahwasanya ibadah puasa yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li'alla yadkhula fi Ramadan, agar tidak masuk seorang muslim umat Nabi alaihi salatu wassalam ke bulan Ramadan fi masyaqqatin wa kulfah, dalam kondisi dia merasa kesulitan, merasa terbebani dengan puasa yang wajib dia kerjakan, karena dia sudah terbiasa untuk mengerjakan ibadah-ibadah puasa di bulan Syaban. Kemudian ikhwati fillah ya rakumullah kaum muslimin yang saya muliakan, setelah beliau menyebutkan hikmah ini, maka beliau menyebutkan ibadah lain yang juga dianjurkan, disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengerjakannya di bulan Syaban ini, yaitu memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Karena dari Salamah Ibnu Kuhail alaihi rahmatullah menjelaskan bahwasanya kana yuqal syahrul Syaban syahr al-qurra. Bulan Syaban ini adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Sehingga memang para pembaca Al-Qur'an ketika masuk bulan Syaban, mereka memiliki hati yang lebih lapang. Senang sekali mereka ketika mendapati bulan Syaban, karena memang tempat mereka di bulan Syaban untuk membaca Al-Qur'anul Karim dan sering-sering mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Begitu pula hal ini dilakukan agar nantinya terbiasa. Kalau sudah masuk di bulan Ramadan tidak terbiasa membaca Al-Qur'an, maka akan sulit dia menempuh bulan Ramadan atau menghabiskan bulan Ramadan dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang bulan Ramadan itu adalah syahrul Al-Qur'an, bulannya Al-Qur'anul Karim. Begitu pula amalan yang kedua yang dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah Al-Hafidz Ibnu Rajab adalah bersedekah, yang senantiasa dikerjakan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sering disarankan, diberi masukan oleh beliau kepada para sahabatnya agar mengisi hari-hari di bulan Syaban dengan tiga amalan ini. Yang pertama berpuasa, yang kedua membaca Al-Qur'anul Karim, dan yang ketiga adalah bersedekah. Ikhwati fillah ya rahimakumullah kaum muslimin yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita dari apa yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang datang dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat beliau, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithlu saif, wahai Al-Barra. Ini murid beliau ini dari kalangan tabi'in. Kalau dari kalangan tabi'in otomatis mereka tidak melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para tabi'in hidup pada generasi tabi'in, generasi setelah para sahabat. Generasi para sahabatlah yang melihat wajah yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para seorang tabi'in bertanya kepada Al-Barra ibn Azib, "Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithlu saifi?" Wahai Al-Barra, apakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang engkau pernah saksikan runcing seperti pedang, tajam seperti pedang, atau runcing artinya tirus kedua pipi beliau, kemudian zakan beliau atau tempat jenggotnya tumbuh tersebut lancip. Apakah demikian wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dagu beliau lancip, kedua pipi beliau tirus seperti pedang, bayangannya seperti sebuah pedang yang siap untuk menghunus musuhnya? Maka Al-Barra ibn Azib mengatakan, qala la, Tidak, wajah Nabi SAW tidak runcing, wajah Nabi SAW tidak tirus, tidak seperti pedang yang kau tanyakan. Bal mithlul qamar, bahkan wajah Nabi SAW yang aku saksikan itu seperti al-qamar, seperti bulan. Yang mana wajah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti bulan yang disifati oleh Al-Barra ibn Azib, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya wajah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini ditafsirkan dengan dua penafsiran dari kalangan para ulama. Yang pertama, memang bentuknya wajah Nabi alaihi salatu wasallam seperti bulan al-qamar, berarti pada malam bulan purnama, tidak seperti bulat sekali, tidak pula agak condong ke kanan dan ke kiri. Artinya indah sekali seperti malam bulan purnama yang bisa kita lihat di tanggal biasanya 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Itulah wajah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum. Tafsiran yang kedua, kata para ulama, wajah beliau sallallahu alaihi wasallam memancarkan cahaya seperti cahaya rembulan yang ada pada pertengahan tiap bulan Hijriah tersebut. Dan dua makna ini telah ternukil dari para imam at-tabi'in wa atba' at-tabi'in, begitu pula dari para as-sahabah yang melihat langsung wajah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala akan kita nukilkan hadis terakhir dari bab ini yang datang dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu arda, yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah beliau itu sangat terang benderang, sangat memancarkan cahaya, terlebih ketika beliau sedang tersenyum dan menampakkan kedua gigi beliau, maka giginya pun mengeluarkan, seakan-akan mengeluarkan cahaya yang sangat menerangi orang-orang yang di sekitarnya. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis yang datang dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah. Beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, uridha alayya al-anbiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridha alayya al-anbiya, aku pernah ditunjukkan. Nah, yang menunjukkan beliau, yang menunjukkan kepada beliau adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang paling bisa, maha mampu untuk menunjukkan sesuatu yang tidak nampak di sisi para umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ditampakkan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah-wajah para nabi. Jadi al-anbiya, seperti yang kita ketahui bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nabi terakhir, penutup. Jadi sebelum beliau ada para nabi, ada para rasul, yang mana para nabi dan rasul yang sebelum beliau ini sebahagian besarnya tidak ditemui oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ditunjukkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Nabi Allah Musa, inilah Nabi Allah Ibrahim, dan yang seterusnya nanti akan kita bahas. Uridu alayyal anbiya, pernah suatu hari aku ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya para nabi yang diutus sebelum aku. Dijelaskan oleh para ahli sejarah kapan hal ini terjadi. Jawabannya adalah hal ini terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Isra. Lailatul Isra, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa menggunakan al-Buraq, kendaraan yang memang disiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas langit menemui Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya nanti akan ada kisah yang berkaitan dengan kewajiban sholat dan yang seterusnya. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, yang didatangi langsung oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan diajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas langit tersebut. Diberikan kewajiban 50 kali sholat untuk umatmu wahai Muhammad, turun bertemu Nabi Allah Musa, berat untuk umatmu, dan kisah-kisah yang telah kita ketahui bersama. Akhirnya dari 50 waktu salat menjadi 5 kali waktu salat yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Akan tetapi karena maha rahmahnya, penyayangnya Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit sana, 5 kali salat terhitung pahalanya seperti 50 kali salat yang kita kerjakan. Setiap salatnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Uridu alayyal anbiya, pada malam al-Isra, pada malam Nabi SAW diangkat ke atas langit. Fa'idha Musa alaihi salatu wassalam barbun minar rijali ka'annahu min rijali syanu'ah. yang pertama aku dapati, yang pertama aku lihat adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ternyata aku dapati wajah beliau, aku saksikan wajah beliau alaihi salatu wassalam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, darbun minar rijal, seakan-akan seperti seorang laki-laki, ka'annahu min rijali syanu'ah, seakan-akan beliau seorang laki-laki yang berasal dari bangsa syanu'ah, dari kabilah syanu'ah. Kabilah syanu'ah adalah sebuah bangsa, sebuah suku yang berasal dari kota Yaman atau negeri Yaman, yang berasal dari negeri Yaman. Ini jadi bangsa Arab itu kan memiliki kabilah yang macam-macam. Di Arab Saudi pun di kota Mekah saja ada bangsa Quraisy, ada begitu pula ketika di Madinah ada Al-Muhajirin, Al-Ansar, kemudian ada Al-Khazraj, semuanya macam-macam kabilah-kabilah ini, suku-suku dalam bangsa Arab. Dan ini memang sunnatullah, satu ketetapan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam ayat yang mulia, kenapa kita diciptakan bersuku-suku, kita diciptakan berkabilah-kabilah. Kalau bahasa kita suku, kalau bahasa mereka adalah kabilah, bangsa Arab. Kenapa? Lita'arofu. Ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arofu. Kami menjadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahnya adalah lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Jadi kita mengenal bangsa Arab, kita mengenal suku yang lain yang berada di tengah-tengah kita. Kita yang bersuku Jawa, misalkan mengenal saudara kita yang berasal dari suku Bugis, suku Bugis mengenal dari suku Banjar, dan yang seterusnya. Maka ini tujuannya yang ditentukan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya tersebut. Lita'arofu, agar kita saling mengenal. Dan khususnya suku-suku atau bangsa-bangsa yang ada di negeri Yaman itu memiliki kemuliaan. Bahkan negeri Yaman sendiri memiliki kemuliaan di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya tentang apa sih keutamaan negeri Yaman. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-imanul Yaman. Keimanan itu berasal dari negeri Yaman. Wal hikmatu al-yamaniyah. Dan hikmah itu sumbernya dari negeri Yaman pula. Iman, keimanan berasal dari negeri Yaman. Dan sifat hikmah, artinya sifat yang tidak terburu-buru, sifat yang suka untuk memuliakan para tamunya, memuliakan para pengunjung yang ada di negeri Yaman tersebut, itu memang tabiat dasar, sifat dasar yang dimiliki oleh mereka penduduk Yaman. Dan mereka memiliki kekhususan ini yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan al-imanu Yaman? Sumber keimanan itu berasal dari negeri Yaman. Karena memang negeri Yaman memiliki sekian banyak orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah Mu'ad ibn Jabal yang merupakan seorang utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dikirimkan ke negeri Yaman. Dikirimkan ke negeri Yaman untuk mendakwahkan al-Islam, membawa risalah Islam ini. Kalau kita mau melihat lebih dalam, kota Al-Madinah juga disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sumber keimanan. Jadi kota Al-Madinah itu sumber keimanan setiap umat manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dua pernyataan Nabi alaihi salatu wasallam, dua hadis ini bertentangan. Yang satu mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan keimanan itu berasal dari negeri Yaman. Satu lagi mengatakan keimanan itu sumbernya dari kota Al-Madinah. Sebenarnya ini bukan dua hal yang bertentangan. Dua hal yang bertentangan ini seakan-akan kita bisa menggabungkan, menjama'nya. Bagaimana cara menjama'nya? Pertama kali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang merekomendasikan kota Al-Madinah. Oleh karenanya di sebahagian laqab atau sebahagian gelar disebutkan nama Al-Madinah ini digandengkan dengan Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Walaupun Al-Madinah Al-Munawwarah, lafaz Al-Munawwarah ini dijadikan bahan kritikan oleh sebagian para ulama sejarah. Madinah Al-Munawwarah artinya kan yang bercahaya. Madinah yang memancarkan sekian banyak cahaya. Kenapa? Di dalamnya terdapat Masjid Nabawi, di dalamnya terdapat kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya, ada Masjid Quba, ada Masjid Bani Salimah. Sekian banyak jejak-jejak sejarah berada di kota Al-Madinah, sehingga tidak sedikit para ahli sejarah yang menggandengkan nama Madinah dengan Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Tapi sebahagian ahli sejarah yang lainnya mengkritisi, kenapa disebut Al-Munawwarah, kenapa disebut Madinah yang bercahaya. Padahal hal tersebut tidak pernah datang dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebahagian ahli sejarah yang lainnya mengatakan kalau kita ingin menyebutkan nama kota Al-Madinah, lebih baiknya adalah Madinah An-Nabawiyah. Madinah kotanya Nabi. Madinah kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanpa perlu kita memberikan embel-embel dengan Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah inilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan sekian banyak pertolongan. Di kota Madinah inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut oleh mereka orang-orang Ansar, kaum Ansar yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu baru berhijrah dari kota Mekah. Maka inilah sebab kenapa kota Madinah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sumber keimanan. Karena beliau pertama kali mendapatkan bantuan ketika akan berhijrah dari kota Mekah di kota Al-Madinah. Yang nantinya kota Madinah ini menjadi kota yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun negeri Yaman, kenapa disebut sebagai negeri tempat asal usulnya keimanan seorang muslim, seorang hamba, adalah karena banyaknya penduduk negeri Yaman yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus setelah Mu'ad ibnu Jabal diutus kepada negeri, penduduk negeri Yaman tersebut. Yang mana kisahnya insyaallah kita telah ketahui bersama, Mu'ad ibnu Jabal diberikan wejangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la ta'ti qauman ahlal kitab, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi satu kaum, satu penduduk dari kalangan ahlul kitab. Mereka dahulunya bukan Islam, mereka dari kalangan Yahud, mereka dari kalangan Nasara. Jadi negeri Yaman bukan negeri muslimin seperti sekarang. Masih dipenuhi oleh orang-orang Yahudi, masih dipenuhi oleh orang Nasrani. Maka dikirimlah Mu'ad ibn Jabal. Singkat cerita, ketika Mu'ad ibn Jabal diberikan wejangan oleh Nabi, pertama kali kamu harus dakwahi tauhid. Awal ma tad'uhum ilaihi, kalimat la ilaha illallah. Pertama kali yang kamu dakwahkan kepada penduduk negeri Yaman, kalimat la ilaha illallah. Sampai suatu saat, Mu'ad ibn Jabal mendapatkan sekian banyak keutamaan, banyak orang-orang negeri Yaman, banyak penduduk negeri Yaman yang mendatangi beliau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi dari penduduk ahlul kitab, dari negeri yang berisi ahlul kitab al-Yahud wa Nasara, berbondong-bondong mereka masuk ke dalam al-Islam. Sehingga Nabi SAW mengatakan al-imanu Yaman. Keimanan itu berada di negeri Yaman. Karena banyaknya penduduk negeri Yaman yang ketiga itu beriman di tangan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sehingga tidak ada tanaqud, tidak ada kontradiksi, perlawanan antara satu hadis Nabi dan hadis Nabi SAW yang lainnya. Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam disifati oleh Nabi kita, fa idza Musa darbun minar rijali kaannahu min rijali syanu'ah, seakan-akan beliau ini seperti seorang yang berasal dari suku atau bangsa syanu'ah, kabilah syanu'ah, sebuah kabilah yang berasal dari negeri Yaman. Karena memang negeri Yaman ini memiliki ciri-ciri penduduk yang khusus, berbeda dengan negeri Arab Saudi. Biasanya penduduk negeri Yaman ini memiliki, jadi mereka itu memiliki beberapa tempat daerah ya. Ada Al-Yaman Al-Janubiyah, ada Al-Yaman Al-Shimaliyah, ada Yaman bahagian selatan, ada Yaman bahagian utara. Biasanya kalau Yaman bahagian selatan itu orang-orangnya memiliki perawakan putih, memiliki badan yang tegap dan yang seterusnya. Jadi dari sifat-sifat yang luar biasa sempurna diidam-idamkan oleh setiap manusia. Berbeda dengan di sisi yang lain, Yaman bahagian utara biasanya mungkin kulitnya agak asmar, kulitnya agak gelap, tapi tidak sampai legam, hitam legam, tapi agak gelap dibandingkan mereka yang berasal dari Al-Janub. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Musa sama seperti, mirip seperti syanu'ah, seorang laki-laki yang berasal dari bangsa syanu'ah. Dan syanu'ah ini masuk ke deretan penduduk negeri Yaman yang tampilannya diidamkan oleh banyak manusia, putih, tinggi dan yang seterusnya. Ini Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan penduduk asli kota Mekah, penduduk asli kota Al-Madinah yang telah kita sebutkan pada kesempatan-kesempatan yang lalu, bagaimana yang paling diidam-idamkan oleh penduduk kota Mekah wa kota Al-Madinah adalah di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sifat beliau telah kita sebutkan dari awal majlis, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek dan yang seterusnya dari ciri-ciri fisik beliau secara umum. Nabiullah Musa sama seperti seorang yang berasal dari kabilah atau suku syanu'ah dari negeri Yaman. Ini Nabiullah Musa, nabi yang pertama yang ditunjukkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua kata beliau, wa raaitu Isa. Kemudian aku yang kedua ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wajah tampilan yang dimiliki oleh Nabiullah Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam. Fa idza aqraba man raaitu bihi syabhan Urwah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Ketika aku ditampakkan, ditunjukkan wajah Isa ibni Maryam. Tadi yang pertama Musa alaihi salatu wassalam mirip seperti seorang yang berasal dari suku Syanu'ah dari negeri Yaman, putih, tinggi, besar, tegap, atletis. Kedua, Nabi Isa ibn Maryam sama atau mirip seperti seorang sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Urwah ibn Mas'ud. Urwah ibn Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi radiyallahu ta'ala anhu ardah yang berasal dari bangsa atau kabilah As-Saqafi. Jadi beliau Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi, yang mana As-Saqaf ini dekat atau berada di dalam kota Taif. Kota Taif dekat dengan kota Al-Madinah. Dengan kota Mekah. Jadi kota Mekah menuju kota Taif paling tidaknya hanya sekitar 30 menit perjalanan. Dekat antara Mekah dengan Taif. Inilah asal usul Urwah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau memiliki paling tidaknya dua atau tiga keutamaan yang disebutkan oleh ahli sejarah yang paling mencolok dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau berasal dari kota Taif, yang mana kota Taif setelah kita mengetahui sejarahnya bagaimana penduduk kota Taif itu sangat membenci Nabi ketika itu. Bahkan Nabi SAW sampai dilempari batu, sampai terusir dari kota Taif. Tapi satu orang yang bernama Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi itu tidak bergabung bersama mayoritas dari penduduk kota Taif ketika itu. Beliau orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan kaumnya. Jadi bersamaan dengan kaumnya itu mengusir Nabi, mencaci maki Nabi, menghinakan Nabi, mengusir Nabi dari kota Taif. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda orang pertama yang berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Aku ingin berislam wahai Rasulullah. Padahal komposisinya mayoritas kaum beliau semuanya mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin beriman kepada beliau alaihi salatu wasallam, malah ingin cenderung menghinakan dan mengusir Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dari kota Taif tersebut. Ini keutamaan yang pertama. Yang mana apabila kita melihat dari keutamaan ini, keutamaan yang ada di sisi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dikenal dengan Fadl As-Sabaqiyah. Keutamaan mereka yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam. Karena ketika seorang masuk ke dalam Islam dengan urutan yang lebih dahulu, otomatis keutamanya akan lebih banyak dibandingkan orang-orang yang baru masuk ke dalam al-Islam. Ini keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah yang pertama. Kemudian yang kedua dijelaskan bahwasanya beliau walladzi arsalathu quraish lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal hudaybiyah wa qad aslama sanata 99 minal hijrah, adalah sejarah yang dimiliki oleh Urwah ibn Mas'ud, seorang yang ketika perjanjian Al-Hudaybiyah, jadi ada perdamaian yang dimiliki antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir ketika itu. Suluh ini, perdamaian ini, perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi belum sempat beriman. Jadi kita sedikit mundur. Beliau belum sempat beriman. Kenapa kita menyebutkan hal ini? Di sini kita akan mendapatkan bagaimana beliau adalah seorang yang terpilih di sisi kaumnya. Jadi beliau bukan orang yang biasa-biasa, tapi beliau orang yang biasa. Ketika Islam di sisi Nabi menjadi orang yang luar biasa, yang mirip dengan Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan ketika beliau masih kafir pun di sisi kaum beliau, beliau adalah orang yang terpilih, orang yang luar biasa. Kenapa? Ketika perjanjian Hudaybiyah terjadi, utusan Nabi SAW datang. Begitu pula utusan mereka, kufar, datang di perjanjian Hudaybiyah tersebut. Dan yang diutus dari mereka, kaum kufar, adalah Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Bangsa Quraisy meminta Urwah ibn Mas'ud yang menghadapi Nabi Muhammad SAW beserta para utusan-utusan beliau. Jadi beliau adalah orang yang terpilih dari kalangan kaum kufar Quraisy, yang nantinya perjanjian Hudaibiyah ini adalah perjanjian yang dibatalkan sendiri oleh mereka, karena memang orang-orang kafir adalah orang-orang yang senang berkhianat di dalam perjanjian mereka, sehingga singkat cerita perjanjian Hudaibiyah itu dilanggar sendiri oleh mereka, kaum kufar Quraisy. Tapi yang menjadi inti, yang menjadi syahid ketika kita menyebutkan hal ini adalah bagaimana Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi yang berasal dari kota Taif menjadi orang yang terpilih dari deretan kaumnya. Banyak padahal orang-orang yang bersama Urwah ibn Mas'ud, orang-orang yang di sekeliling Urwah ibn Mas'ud banyak yang bisa diutus, tapi kaumnya bersepakat, ayo kita kirim Urwah, karena dia adalah orang yang paling pintar, orang yang paling terpilih, orang yang paling luar biasa di tengah-tengah kaum kufar Quraisy tersebut. Maka ini keutamaan yang kedua yang berkaitan dengan sejarah ringkas dari Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Jadi yang pertama tadi keutamaannya, beliau adalah seorang yang benar-benar beriman kepada Nabi SAW di tengah-tengah kaum yang kufar. Dan yang kedua, beliau adalah seorang yang terpilih ketika masih dalam keadaan kafir sebagai seorang yang memang diakui kepintarannya, keuletannya dan kesungguhannya dalam memegang ketika itu agama kekufuran. Kemudian keutamaan yang ketiga yang disebutkan oleh para ahli sejarah, wahwa ahadu ar-rajulaini alladzina qalat Quraisy fiha laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Urwah bin Mas'ud adalah seorang yang menjadi saksi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-shadiq al-amin. Ini keutamaan beliau yang ketiga. Beliau menjadi saksi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang shadiq al-amin, jujur amanah. Karena Urwah bin Mas'ud mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaibiyah itu benar-benar serius dalam menjalankan perjanjian tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjanjian Hudaibiyah tersebut dibuat, beliau menuruti apa kata kufar Quraisy. Tulis di situ Muhammad Rasulullah. Katanya Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi, jangan ditulis Rasulullah karena kami tidak beriman, engkau adalah seorang rasul, engkau adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, tulis di situ Muhammad tanpa ada embel-embel Rasulullah. Maka Urwah bin Mas'ud mendapati hal ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang shadiq, Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang jujur, Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang amanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disaksikan langsung oleh seorang Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi sebagai seorang yang shadiq al-amin. Maka ini yang berkaitan dengan keutamaan secara ringkas yang dimiliki oleh Urwah ibn Mas'ud ats-Tsaqafi, yang akhirnya ketika beliau masuk ke dalam Islam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapati sekian banyak keutamaan dan masuk ke dalam deretan para sahabat Nabi sebagai ahlul jannah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilihatkan oleh Allah keadaan Isa bin Maryam, mirip sekali dengan Urwah ibn Mas'ud ciri-ciri fisiknya yang dimiliki oleh Isa bin Maryam di sisi Urwah ibn Mas'ud ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raaitu Ibrahim, aku melihat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, fa idza aqraba man raaitu bihi syabhan sahibukum. Aku melihat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan yang aku dapati yang paling mirip dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah sahabat kalian. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Musa mirip dengan seorang dari kalangan Syanu'ah dari negeri Yaman. Isa bin Maryam mirip dengan Urwah ibn Mas'ud ats-Tsaqafi yang berasal dari kota Taif. Kemudian yang ketiga, Nabiullah Ibrahim mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita tentang ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana beliau mensifati diri beliau bukan sebagai seorang nabi. Beliau seorang nabi, tapi beliau mensifati diri beliau sebagai sahabat kalian. Man ra'aitu bihi syabhan sahibukum. Sahabat kalianlah, yang di tengah-tengah kalian inilah yang mirip dengan Nabiullah Ibrahim. Jadi ketika kita ingin melihat bagaimana ciri-ciri fisik Nabiullah Ibrahim, maka lihatlah ciri-ciri fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa raaitu Jibril, dan aku pun dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril. Jadi tiga nabi, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabiullah Ibrahim. Dan yang terakhir yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad adalah malaikat Jibril. Bukan wujud aslinya. Bukan wujud asli dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Fa idza aqraba man raaitu bihi syabhan dihiyah. Dan yang aku lihat di atas langit sana, Lailatul Isra, ketika Nabi alaihi salatu wassalam naik ke atas langit, ini loh malaikat Jibril, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, maka yang aku dapati bahwa posisi malaikat Jibril, keadaan malaikat Jibril kalau menjelma menjadi seorang manusia, beliau sangat mirip dengan seorang sahabatku, sahabat lagi yang namanya Dihyah. Dihyah ini nama beliau, nama lengkap beliau adalah Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi yang merupakan sahabat dekat, sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiga keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Yang pertama, beliau aslama qabla al-Badr. Beliau seorang yang masuk ke dalam Islam sebelum peperangan Badr, sebelum Ghazwa al-Badr. Dan setelah Ghazwa al-Badr, peperangan Badr tersebut, Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi terus mendampingi Nabi SAW dalam peperangan-peperangan yang lainnya. Ini keutamaan yang pertama. Artinya beliau termasuk orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam. Karena peperangan Badr awal-awal setelah hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah. Keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Dihyah, seperti yang telah kita isyaratkan tadi, Dihyah Al-Kalbi atau Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi adalah seorang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Dan tampilan beliau memang seorang yang sangat gagah. Dan kedekatan Nabi SAW dengan Dihyah sampai kepada tingkatan kalau Dihyah ingin masuk ke Nabi SAW, ke ruangan atau ke rumah Nabi SAW yang beliau berada di ruang tamunya, tidak bersama keluarganya, maka Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi adalah seorang yang akan masuk kepada Nabi tanpa harus mengetuk pintu beliau, tanpa harus meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Karena Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi adalah seorang yang memang diizinkan oleh Nabi SAW, wahai Dihyah, kalau kamu melihat aku sendirian di suatu ruangan, silahkan kamu masuk. Ini khusus diberikan oleh Dihyah, tidak diberikan kepada Abu Bakar, tidak diberikan kepada Umar. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq ketika ingin mengunjungi Nabi SAW, diketuk dulu pintu beliau. Umar ibn Khattab ketika ingin masuk menemui Nabi sedang bersendirian di sebuah ruangan, sebuah tempat, mungkin di mana, di bawah pohon atau di tengah padang pasir atau, maka Nabi SAW meminta untuk para sahabatnya meminta izin terlebih dahulu kepada beliau. Meminta izin agar beliau tersadarkan, khawatir Nabi SAW sedang menerima wahyu diganggu oleh para sahabat. Tapi hal itu tidak berlaku pada Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Kapanpun, wahai Dihyah, engkau mendapati aku dan engkau ingin masuk, silahkan. Saking dekatnya hubungan Dihyah dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka diizinkan Dihyah masuk kepada Nabi, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapanpun beliau ingin menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Keutamaan yang ketiga yang ada di sisi Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi adalah seorang yang telah diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Kaisar, Raja Herakl yang ada di negeri Romawi ketika itu. Negeri Romawi pada saat itu adalah negeri yang kafir. Dan Kaisarnya, rajanya ketika itu Raja Herakl. Maka yang diutus kepada Raja Herakl, Kaisar Romawi, adalah Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Kenapa? Karena Nabi SAW melihat ada peran penting agar Dihyah ini menyampaikan risalah Islam kepada Kaisar Rum, Kaisarnya Romawi, yaitu Herakl pada saat tersebut, pada saat hari itu. Maka di kesempatan tersebut, ketika Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi sampai kepada Herakl, raja yang ada di negeri Romawi, maka Dihyah Al-Kalbi menyampaikan sebuah surat yang memang dituliskan di sisi Nabi SAW, karena Nabi SAW ketika akan menulis surat kepada raja-raja negeri yang kafir ketika itu, beliau meminta beberapa sahabat beliau untuk menulis, karena Nabi seorang yang ummi, Nabi orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi ini bukan celaan kepada beliau seperti yang telah kita jelaskan, ini merupakan tanda kenabian. Beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, akan tetapi menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka surat itu sudah dipegang oleh Dihya al-Kalbi. Sampailah Dihya al-Kalbi, singkat cerita, kepada Kaisar Ar-Rum, Raja Romawi ketika itu, Raja Herakl. Maka ketika sampai di depan Raja Herakl, Nabi sallallahu Raja Herakl mengatakan, melihat Dihya al-Kalbi, "Apa yang kamu bawa?" "Yang aku bawa adalah risalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat pesan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka ditunjukkan surat tersebut, dibaca oleh raja, sang Raja Herakl. Maka seketika itu raja tersebut, diriwayatkan, sempat meneteskan air matanya, terharu dari apa yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang ditulis, yang diimlakan, yang diucapkan oleh Nabi kemudian ditulis oleh katib beliau, penulis beliau, yakni Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya. Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat membuat Raja Herakl ini tersentuh. Akan tetapi nanti singkat cerita, bagaimana Raja Herakl ini agak bimbang, apakah dia harus menerima Islam ataukah dia tetap sebagai pembesar kaumnya, rajanya, dan yang seterusnya, yang insyaallah taala akan kita nukilkan sedikit kisahnya pada pertemuan yang akan datang. Yang ingin saya nukilkan pada kesempatan kali ini sekaligus menutup majelis yang ada, bagaimana Dihya al-Kalbi, seorang yang sangat tampan, seorang yang sangat gagah, seorang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang pilihan yang diserupai, yang dijelmai oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Malaikat Jibril menyerupai, menjelma menjadi seorang manusia dengan sosok Dihya ibn Khalifah al-Kalbi untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan banyak cara, banyak ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat Jibril memang tidak datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika ingin mengajarkan satu ilmu kepada beliau dengan wujud aslinya, karena kalau wujud aslinya akan membuat kaget semua para sahabat. Telah dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wujud asli malaikat Jibril satu sayapnya saja bisa menutupi ufuk barat dan ufuk timur, tidak bisa ditampung oleh satu sayap dari malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Dan malaikat Jibril dinukilkan memiliki sekian banyak sayap-sayap, yang satu sayap itu memenuhi muka bumi ini. Jadi tidak bisa beliau menyampaikan risalah-risalah Islam, pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan wujud aslinya, sehingga beliau malaikat Jibril menjelma dengan sosok Dihya ibn Khalifah al-Kalbi dan menjadi seorang yang mengajarkan wahyu-wahyu Allah, menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ikhwati fillah ya rahimakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.